aku menunggu saat-saat seperti ini. Jumpa di dalam irama lagu, pelepas rindu hatiku. Aku pun juga demikian, seperti kata hatimu. Nada musik telah dimainkan, mari bersama kita nyanyikan. Satu, dua, tiga. Telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Bersama-sama sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Hei kau sahabatku, penghibur isi dunia. Engkau sahabatku yang selalu menghibur mereka. Pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa. Kata hatimu, nada musik telah dimainkan, mari bersama kita nyanyikan. Satu, dua, tiga. Telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Engkau sahabatku, penghibur isi dunia. Bersama-sama sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Engkau sahabatku, penghibur isi dunia. Engkau sahabatku yang selalu menghibur mereka. Satu, dua, tiga. Telah tiba ini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka.